Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Kita masih di pelajaran ke-15 ya, bagian terakhir yaitu halaman 91. Halaman 91 Safhatu Ihda wa Tis'in ya. Di pelajaran ke-15 ya, pelajaran ke-15 murojaah, kita mempelajari dhamirul mukhatab. Dhamir mukhatab maksudnya adalah kita menggunakan dhamir tersebut menjadi lawan bicara kita, seperti anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian dhamir ini tatkala dia digabungkan dengan kalimat lain, maka anta menjadi ka, seperti baitun digabungkan dengan anta maka menjadi baituka ya, antuma baitukuma, antum baitukum, anti baituki, antuma baitukuma, antunna baitukunna ya. Kemudian kita juga belajar ya, dhamir tersebut bersambung dengan fi'il, seperti engkau telah duduk ya, maka menjadi jalasta. Kalian berdua telah duduk, jalastuma. Kalian para laki-laki telah duduk, jalastum. Engkau seorang perempuan telah pergi, dhahabti. Kalian berdua perempuan telah pergi, dhahabtuma. Kalian para perempuan telah pergi, dhahab tunna. Kemudian berikutnya tentang penggunaan zorof, zorof makan ya, zorof yaitu isim yang menunjukkan makna tempat, zorful makan isim yang menunjukkan makna tempat, seperti qobla sebelum, ba'da sesudah. Saya pergi setelah zuhur, zahabtu qobla zuhuri, qobla zuhuri. Jadi setelah qobla dia dimajrurkan. Dia dimajrurkan dengan harokat kasrah, karena dia statusnya adalah mudhof ilaih yang disandarkan kepada qobla. Kemudian ba'da sama. Saya pergi setelah zuhur. Dhahabtu ba'da zuhuri. Ba'da az-zuhuri. Kemudian halaman 91 doma irul munfasilatu ya, doma ad-doma irul munfasilatu, domir domir yang terpisah. Jadi secara umum domir itu terbagi dua, domir itu terbagi dua. Masih pelajaran ke-15 bagian akhir, nama dari domir ada namanya ad-doma irul munfasilatu, munfasilatu, domir-domir yang terpisah. Ada juga namanya yang pertama, bagian kedua namanya ad-domair al-muttasilah. Domir terbagi dua, ada domir al-munfasilah, ada domir al-muttasilah. Muttasilah. Kalau munfasilah terpisah ya, domirnya terpisah. Kalau muttasilah bersambung. Bersambung atau tersambung. Nah, apa contoh yang terpisah? Maksud dari terpisah adalah domirnya tersendiri, tidak bersambung dengan kalimat lain, tidak beredafat dengan kalimat lain. Seperti saya seorang siswa, ana to libun. Maka ana dia tidak bersambung dengan kalimat apapun ya. Maka dia disebut dengan domir al-munfasilah, terpisah. Maksudnya tidak bergabung dengan kalimat lain. Beda dengannya seperti contoh rumahku. maka bahasa Arabnya apa? Baiti. Nah, anaknya berubah menjadi ya dan dia bersambung dengan kalimat baitun, maka bukan munfasilah namanya, tapi muttasilah, bersambung dengan kalimat baitun. Contoh anta, kamu seorang siswi. Anti, kamu seorang siswi. Maka anti talibatun. Anti dia terpisah, tersendiri, tidak bergabung dengan kalimat lain. Maka disebut dengan domir munfasilah. Anti, anta dan seterusnya, ya. Anti talibatun. Kamu seorang siswi. Anti tidak bergabung dengan kalimat apapun. Beda dengannya seperti rumah kamu. Maka bahasa Arabnya apa? Baituki. Maka kalau dia bersambung dengan kalimat lain, maka namanya muttasilah, bersambung. Contoh rumah kamu baituka. Maka ka-nya ini disebut dengan domir muttasilah karena bersambung dengan kalimat baitun. Rumah kami baituna. Nahnu ya bersambung dengan baitun, maka disebut dengan baituna. Nahna ini disebut dengan domir muttasilah karena bersambung dengan kalimat lain. Atau bersambung dengan huruf jar, darimu menjadi minka, bukan min anta, minka. Karena dia bersambung dengan min, maka namanya domir muttasilah. Kalau dia tidak bersambung, ana, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunta, apa hiya, huma, hunna, sampai nahnu, disebut dengan domir munfasilah. Karena dia tersendiri, tidak bergabung dengan kalimat lain. Kalau dia bergabung dengan kalimat lain, entah isim atau huruf, maka dia disebut dengan domir muttasil, domir yang bersambung dengan kalimat lain. Domir munfasilah yang tersendiri, terpisah, tidak bergabung dengan domir yang lain. Contoh huwa talibun, huwanya terpisah, dia tersendiri, tidak bergabung dengan kalimat lain. Kalau kita masukkan rumahmu, rumahnya, rumahnya baru, apa bahasa Arabnya? Rumahnya nya seorang laki-laki, rumahnya baru, bahasa Arabnya apa? Baituhu jadidun, bukan baituhuwa, tapi menjadi baituhu jadidun. Kalau huwa tadi bersambung dengan baitun, maka berubah menjadi hu, maka namanya domir muttasilah. Hiya talibatun, dia seorang perempuan, seorang siswi. Anta talibun, anti talibatun, ana talibun, ana talibatun. Jadi kalau ana, ya, baik yang mengucapkannya laki-laki atau perempuan. Kalau dia mengucapkannya laki-laki, maka pasangannya pun juga harus muzakkar, ana talibun. Kalau yang mengucapkan seorang perempuan, saya seorang siswi, maka menjadi ana talibatun. Hum tullabun, hunna talibatun. Antum tullabun, antunna talibatun. Nahnu tullabun, nahnu talibatun. Kalau yang mengucapkan kami adalah para siswi, yang mengucapkan perempuan, maka menjadi muannas, nahnu talibatun. Kalau yang mengucapkannya laki-laki, kami, ujar anak-anak laki-laki, kami adalah para siswa, maka menggunakan muzakkar, nahnu tullabun. Ini pembahasan terakhir di pelajaran ke-15 ya. Kemudian atasnya al-kalimatul jadidatu ya. Kita terjemahkan kembali. Di atas domir munfasilah al-kalimatul jadidatu. Kosakata-kosakata yang baru. Qobla sebelum. Ba'da setelah. Kaifa bagaimana? Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Kaifa baituka, bagaimana rumahmu? Dan seterusnya. Mata artinya kapan? Mata artinya kapan? Kapan pergi ke pasar? Kapan kamu akan pergi ke pasar, wahai Muhammad? Mata satadhabu ila suq, ya Muhammad. Al-usbu artinya seminggu atau sepekan. Jadi jadwal pekanan kajian. Apa bahasa Arabnya? Al-jadwalul usbu'iyu atau jadwalul usbu', jadwal sepekan, atau al-jadwalul usbu'i. Al-jadwalul usbu'iyu lid dirasah, jadwal pekanan untuk belajar. Asyahru sebulan atau bulan ya. Asyahru bulan atau sebulan. Jadi asyahru ini bukan maknanya teman matahari, enggak. Maksudnya 30 hari disebut dengan sebulan. Kalau bulan itu qamar, bulan yang menerangi bumi itu namanya qamar. Tetapi maksud dari bulan di sini adalah 30 atau 29 hari. Asyahru sebulan atau bulan. Al-adhan artinya adalah azan, ya, panggilan untuk sholat. As-salatu sholat, roja'a kembali. Roja'a kembali atau bulik bahasa Banjarnya. Kemudian baru kita masuk ke ad-darsus sadisa asyara, pelajaran ke-16. Ya. Pelajaran ke-16 ini tentang mubtada dan khobar. Nah, ya. Jadi temanya di pelajaran ke-14 tentang al-mubtada'u wal-khobar. Pelajaran ke-16. Ad-darsus sadisa asyara. Pelajaran ke-14 tentang yang pertama tentang al-mubtada wal khabar. Al-mubtada'u wal khobaru. Tentang mubtada dan khobar. Mubtada maknanya adalah, ini makna yang ringkas dan singkat, ismun yaqa' fi awalil jumlah, ya. Isim yang terletak di awal jumlah. Isim yang terletak di awal jumlah. Isim yang terletak di awal jumlah. Sedangkan khobar adalah isim yang terletak setelah mubtada. Kalau khobar adalah isim yang terletak setelah mubtada. Isim yang terletak setelah mubtada. Dan adanya khobar, dan adanya khobar menjadi pelengkap makna mubtada. Dalam kurung, dan adanya khobar menjadi pelengkap makna mubtada. Jadi setiap ada mubtada pasti ada khobar. Sebagaimana setiap ada perbuatan pasti ada pelaku. Contoh seperti ketika ulun berkata-kata, ya, jar ulun Muhammad di pasar. Muhammad di pasar. Nah, maka Muhammad itulah yang menjadi mubtada. Di pasarnya menjadi khobar. Atau kalimat yang lain seperti saya seorang siswa. Saya seorang siswa. Ana talibun. Saya seorang siswa. Jadi sayanya ini adalah mubtada, M mubtada maksudnya, talib adalah khobar. Adanya khobar ini menjadi pelengkap mubtada. Seandainya ulun hilangkan talib, pian bisa pahamlah. Ketika ulun berkata ngobrol dengan seseorang, saya, lalu tiba-tiba lu mengatakan saya, pasti kawan tadi kada paham. Tetapi tatkala ulun sempurnakan dengan khobar, saya adalah siswa. Teman tadi paham enggak? Paham. Maksudnya adalah saya seorang siswa. Jadi setiap ada mubtada pasti ada khobar. Dan khobar ini fungsinya adalah pelengkap makna dari mubtada. Kemudian perhatikan contohnya, ya. Jadi selain mubtada dan khobar, pelajaran ke-16 ini juga tentang, ini ulun hapus, tentang penggunaan isim isyarat untuk yang tidak berakal. Untuk yang tidak berakal. Ulun tulis biar bisa dipahami. Selain pembahasan mubtada dan khobar, pelajaran ke-16 ini juga tentang penggunaan ismul isyarah, isim isyarat, hadza hadhihi, ya semoga masih ingat. Isim isyarat untuk jamak yang tidak berakal. Untuk jamak yang tidak berakal. Ismul isyarah li jam'in ghairu aqil. Ismul isyarah sengaja ulun tidak terjemahkan biar terbiasa. Li jam'in ghairu aqilin. Nah. Yang kedua, pembahasan tentang isim isyarat yang digunakan untuk jamak. Jamak tetapi dia tidak berakal. Seperti kucing. Kittun bahasa Arabnya. Kittun. Tetapi ini dijamakkan. Dijadikan banyak kucing-kucing. Maka bahasa Arabnya apa? Qittatun. Kucing-kucing. Dan kucing ini tidak berakal. Tidak berakal seperti manusia, ya. Maka bagaimana bahasa Arabnya? Ini kucing-kucing. Paham? Apakah dia dijamakkan juga atau bagaimana? Nanti pembahasannya di buku. Seperti kitab. Sebuah kitab bahasa Arabnya apa? Kitabun. Tapi kitab-kitab banyak, ya, kitab-kitab, maka dijamakkan menjadi kutubun. Kutubun, ya. Jadi jamak itu ada namanya jamak mudzakkar salim. Ada namanya jamak muannats salim. Ada juga namanya jamak taksir. Jamak taksir. Itu jamak yang berubah dari mufradnya. Entah berubah harokatnya atau huruf-hurufnya. Kalau jamak mudzakkar salim, ya, seperti muslimun, artinya apa? Seorang muslim. Maka tinggal tambah waw dan nun menjadi muslim. Limuna. Jadi bentuk mufradnya enggak berubah. Muslimu tinggal cuma ditambah dia waw dan nun. Ini namanya jamak mudzakkar salim. Namanya apa? Jam'ul mudzakkaris salimu. Jam'ul mudzakkaris salimu. Kemudian jamak muannats salim, perempuan. Muslimah, seorang muslimah. Kemudian kita jamak muannats salimkan, jamak jam'ul muannats as-salimu. Kita jamak muannats salimkan, tinggal tambah alif dan ta menjadi muslimatun. Muslimatun. Ini namanya apa? Jamak mudzakkar salim untuk laki-laki, jamak muannats salim untuk perempuan. Nah, tetapi ada lagi namanya jamak taksir, jam'ut taksir. Di sini aja, jam'ut taksir. Kalau jam'ut taksir atau jamak taksir, ya. Nah, kalau jamak taksir, jamaknya itu berubah dari bentuk mufradnya. baik berubah harokatnya atau hurufnya. Kalau ini kan cuma tambah waw dan nun, alif dan ta, tidak berubah ketika mufradnya. Tetapi jamak taksir, dan kebanyakan jamak taksir ini bentuknya tidak berakal, seperti kitab. Kitabun. Jamak taksirnya apa? Kutubun. Berubah enggak? Harokatnya berubah, kemudian bertambah a, alif sebelum ba. Contoh lagi kalimat baitun, artinya rumah. Apa jamaknya? Buyutun. Berubah enggak dari bentuk mufradnya? Berubah. Harokatnya berubah. Ba, alif, ini fathah sukun. Ini domah sukun. Berubah. Tidak sesimpel jamak mudzakkar dan jamak muannats. Ini namanya jamak taksir. Dia jamak tersebut berubah dari bentuk mufradnya. Kadang harokatnya berubah, kadang hurufnya yang bertambah, atau hurufnya berkurang seperti ini. Ini kan 4 huruf, ini 3 huruf. Ini 3 huruf, ini 4 huruf. Itu yang dinamakan dengan jamak taksir. Dia berubah dari bentuk jamaknya, entah harokatnya, entah hurufnya bertambah atau hurufnya berkurang. Beda dengan jamak mudzakkar dan jamak muannats salim. Tinggal tambah waw dan nun dari bentuk mufradnya atau alif dan ta dari bentuk mufradnya, maka dinamakan dengan jamak muannats salim. Isim isyarat yang digunakan untuk jamak yang tidak berakal, dan kebanyakannya adalah dari jamak taksir. Seperti apa contohnya? Pulpen. Apa bahasa Arabnya? Qalamun. Jamaknya apa? Aqlamun. Berubah. Harokatnya berubah, hurufnya juga bertambah. Qalamun, aqlamun. Ya. Dan jamak taksir itu tidak bisa dikias. Tidak bisa dikias. Kayak baitun, buyutun. Qalamun, kulumun lah. Enggak. Aqlamun. Tidak bisa dikias. Maka harus buka kamus, kemudian mengandalkan ingatan. Kita baca ada percakapan atau hiwar antara mudarris sang guru dengan Muhammad. Ya. Kata si guru al-mudarrisu, ya, liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Untuk siapa? Nah, pulpen-pulpen ini wahaimu Muhammad. Di kalimat ini, di jumlah ini, pembahasan kita yang mana dari dua judul tadi? Isim isyarat yang digunakan untuk isim isyarat yang digunakan untuk jamak yang tidak berakal. Ya. Liman, milik siapa? Hadil aklam, pulpen-pulpen ini wahai Muhammad. Hadihil akla liman hadihil aklami liman hadihil aklamu, ya salah ulang, liman hadihil aklamu. Nah, jadi ini jamak yang tidak berakal. Jamak dari apa? Kolam. Kolamun satu pulpen, aklamun beberapa pulpen, dan minimal banyak dalam bahasa Arab 3 atau lebih. Contoh di hadapan ulun ada 5 pulpen. Kemudian ada kawan ulun namanya Muhammad, dan ulun kada tahu ini punya siapa. Lalu ulun bertakun, liman hadhil aqlamu ya Muhammad. Ini jamak ghairu, jam'u ghairi akil, jamak yang tidak ghairi, tidak akil, yang berakal. Hadhi isim isyarat. Nah, jadi intinya adalah kalau yang diisyarati itu jamak yang tidak berakal, maka dia menggunakan isim isyarat mufrad muannats. Bukan isyaratnya juga dijamakkan, enggak. Karena ini tidak berakal. Maka ada kaidah. Apa kaidahnya? kullu jam'in mu'annath. Kullu jam'in mu'annath. Setiap yang jamak adalah mu'annath. Maksud dari jamak ini adalah jamak yang tidak berakal. Kalau kalian pernah mendengar kullu jam'in mu'annathun. Setiap yang jamak itu adalah mu'annath. Maksud dari jamak ini adalah yang tidak berakal, maka dia dihukumi mu'annath. Ini jamak yang tidak berakal, maka isim isyaratnya mufrad mu'annath. Bisa dipahami? Tetapi kalau dia berakal seperti para siswa, apa bahasa Arabnya ini adalah para siswa? Ayo, mati. Ya, hidup ulang. Apa bahasa Arabnya ini adalah para siswa? Ya? Ya? Kalau hadi salah, karena tulab berakal harus disamakan. Ya? Pakai mikrofon untuk kada mendengar. Yang bisa jawab silahkan. Ini adalah para siswa. Ya? Haulai tullabun. Kenapa harus dijamakkan juga isim isyaratnya? Karena dia digunakan untuk yang berakal, jamak yang berakal. Kalau jamaknya yang berakal, maka harus disesuaikan. Satu, satu juga, dua, dua juga, muzakkar, muzakkar juga. Tetapi kalau dia jamak yang tidak berakal, seperti pulpen-pulpen, enggak berakal, maka pasangan isim isyaratnya adalah mufrad mu'annath. Bisa dipahami? Ya. Jadi ini isim isyarat untuk mufrad mu'annath, satu mu'annath. Walaupun dia jamak, karena ini adalah jamak yang tidak berakal. Kalau dia berakal, ini adalah para siswi misalnya, maka menggunakan haula bukan hadhihi, karena para siswi dia berakal. Haula'i talibatun, ya. Dan ingat, kalimat haula ini boleh digunakan untuk laki-laki atau perempuan, tetapi syaratnya yang disyarati adalah berakal, jamak yang berakal. Kalau tidak berakal jamaknya, maka menggunakan satu yang mu'annath, yaitu kalimat hadhihi. Milik siapa pulpen-pulpen ini, ya Muhammadu, wahai Muhammad? Kemudian Muhammad menjawab, hiya, nah, hiya li ya ustaz. Domirnya pun, ya. Jadi, ulun tulis dulu. Hiya li ya ustaz. Jawaban dari si Muhammad, hiya li ya ustadzu. Hiya li ya ustadzu. Dia milikku, wahai ustaz. Dia siapa? Dia pulpen. Sekalipun pulpennya jamak, tetapi dia tidak berakal, maka domirnya pun menggunakan hiya, mufrad mu'annath, satu mu'annath. Bisa dipahami, Bu? Bukan dijamakkan domirnya, enggak. Tetapi tetap satu yang menunjukkan mu'annath, mufrad mu'annath. Sebagaimana isim isyaratnya juga mufrad mu'annath, maka domir yang kembali kepada pulpen-pulpen ini juga mufrad hiya, dan dia mu'annath. Dia, maksudnya dia pulpen-pulpen, milikku, wahai Bu Ustadz atau guru. Kemudian, nah, baru tentang mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar, ya, ini lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Nanti pian belum paham, ini saja dulu. Baru yang ketiga, ada mubtada dan khobar. Kata al-mudarrisu, guru, ya, hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Mana mubtadanya? Hiya. Mana khobarnya? Jamilatun. Hiya, dia adalah kalimat yang berada di awal, kemudian khobar adalah pelengkap yang datang setelah mubtada. Dia bagus sekali. Dia itu adalah mubtada, jamilatun khobarnya. Kalau seandainya jamilahnya kita hilangkan, dia sekali, kan gak bisa dipahami. Maka ada pelengkap yang dinamakan dengan khobar. Hiya jamilatun jiddan, dia bagus sekali. Wahadihil kutubul jadidatu ahiyya laka. Wahadihil kutubul jadidatu ahiyya laka. Dan kitab-kitab yang baru ini, apakah dia milikmu? Apakah dia kembali kemana? Kitab-kitab. Apakah dia hiyanya itu tertinggal titik dua? Hiyanya dikasih ya, dikasih titik dua. Dan buku-buku baru ini, apakah dia milikmu? Wahai Muhammad. Muhammad mengatakan la, tidak. Hiya lihamidin, dia di sini buku-buku tersebut milik si Hamid. Nah, menggunakan, jadi kutub itu jamak taksir. Al-kutubu jamak taksir, diambil dari kata kitabun, sebuah kitab. Tetapi karena dia tidak berakal, maka isim isyaratnya adalah mufrad muannats. Kemudian domirnya pun juga mufrad muannats. Al-mudarrisu, bertanya lagi gurunya, aina dafatirukum ya ikhwanu? Aina dafatirukum ya ikhwanu? Di mana buku-buku kalian, wahai ikhwan, wahai saudara-saudara? Dafatir itu jamak, ya. Mufradnya apa? Daftar. Itu buku maknanya. Kalau bahasa Indonesia daftar ya, list ya, itu daftar. Tapi kalau buku, bahasa Arabnya adalah daftar, buku tulis maksudnya ya, daftar. Kalau kitab itu buku bacaan, buku mukarrar, apa namanya, buku pelajaran. Kalau daftar itu adalah buku buku tulis. Kalau kitab, buku pelajarannya. Kemudian Ali, ada siswa lagi namanya Ali. Hiya huna ala hadzal maktabi. Hiya huna ala hadzal maktabi. Dia kembali ke mana? Buku-buku dia, maksudnya dia buku-buku. Di sini, di atas meja ini. Al-maktabi adalah meja. Dia, maksudnya buku-buku tersebut, buku tulis ya. Di sini, huna di sini, ala hadzal maktabi, di atas meja ini. Ya. Nah, kemudian ini kan isim isyaratnya adalah ini ya. Tapi kalau itu bagaimana? Itu adalah pulpen-pulpen. Kalau ini pulpen-pulpen, hadhihi aqlamun ya. Jadi kalau bahasa Arabnya ini adalah pulpen-pulpen, maka hadhihi aqlamun. Hadhihi aqlamun. Tapi kalau itu adalah pulpen-pulpen. Ayo. Tilka bukan zalika. Kenapa tilka? Karena tilka digunakan untuk mufrad muannats. Bedanya cuma terjemahnya saja. Kalau hadhi untuk yang dekat artinya ini. Kalau tilka untuk yang jauh artinya itu. Dan tilka adalah mufrad satu dan dia muannats. Kenapa demikian? Karena jamaknya adalah tidak berakal. Tilka aqlamun ya. Ya, kemudian tamarin, latihan ya. Perintahnya apa ini? Ta'ammalil amsilatal atiyata. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut. Oh, disuruh memperhatikan contoh-contoh berikut ya. Al-mufrad, ketika mufrad, ketika yang diisyarati itu mufrad ya, maka contohnya adalah hadza talibun jadidun. Hadza itu isim isyarat dan dia menjadi mubtada, talibun menjadi khobar, khobar mubtadanya. Ini adalah siswa yang baru. Huwa min Amerika, dia berasal dari mana? Dari Amerika ya. Kemudian bagaimana kalau jamaknya? Nah, semuanya dijamakkan. Ya, kecuali dari Amerikanya enggak bisa dijamakkan. Hadzanya menjadi apa? Haula'i. Talibnya menjadi apa? Tullabun. Jadidnya pun juga dijamakkan. Haula'i tullabun jududun. Ini mereka ini ya, mereka ini adalah siswa-siswa yang baru. Kenapa isim isyaratnya menggunakan jamak? Karena yang diisyarati jamak yang yang berakal. Ini adalah siswa-siswa yang baru. Hum mereka dari Amerika. Kemudian ini contoh yang berakal pula. Contoh yang berakal ada talib dan ada tullab. Kemudian contoh yang tidak berakal, hadza kitabun jadidun huwa min Amerika. Ini adalah buku yang baru, dia dari Amerika. Nah, bukunya juga berasal dari Amerika. Jadi tetap sama, hadza sama, jadid juga sama. Nah, yang membedakan adalah antara jamak yang berakal dengan jamak yang tidak berakal, yaitu ini. Kalau jamak yang tidak berakal, hadhihi, menggunakan ha, hadhihi. Ini adalah kitab-kitab yang baru. Nah, sifatnya pun, mana sifatnya? Sifat dari kitab jadidah. Kitab tersebut sifatnya baru. Nah, sifatnya pun juga mufrad mu'annath. Jadidah itu mufrad dan dia mu'annath. Tidak dijadikan jamak mu'annath salim seperti jadidatun. Contoh, siswi-siswi ini adalah, afwan, mereka ini adalah siswi-siswi yang baru. Nah, bagaimana bahasa Arabnya? Mereka inilah siswi-siswi yang baru. Mereka ini bahasa Arabnya apa? Haula. Siswi-siswi talibatun. Yang baru, ayo, yang barunya bagaimana? Jadi dunka, jadi datunka atau gimana? Ya? Jadi dijamakkan juga, dijamak mu'annath salimkan. Talibatun jadi datun. Nah, kenapa dia jamak mu'annath salimkan sifatnya? Karena dia sifat bagi yang berakal, maka harus disesuaikan. Kalau ini jamak mu'annath, maka juga jamak mu'annath. Kemudian kita ganti dengan ini adalah buku-buku yang baru, maka menggunakan hadhihi mufrad mu'annath. Buku-buku jamak kutubun. Nah, yang barunya bagaimana? Jadi datun. Nah, menggunakan mufrad mu'annath. Tidak dijamakkan. Ini mufrad satu. Kemudian dia mu'annath. Kenapa? Karena dia sifat bagi jamak yang tidak berakal. Bisa dipahami pula? Yang kata pesulai kelelah. Jadi bedakan antara jamak yang berakal dengan jamak yang tidak berakal. Kalau dia jamak yang berakal, maka isim isyaratnya, ulun-ulang, ketika jamaknya berakal, manusiakah, nama orangkah, profesikah, kalau dia berakal, maka isim isyarat dan sifatnya disesuaikan. Kalau dia ini jamak berakal, ini juga dijamakkan. Ini juga dijamakkan. Jamak mu'annath salim, alif dan ta, ini juga jamak mu'annath salim, alif dan ta. Tapi kalau yang diisyarati tidak berakal, jamak yang tidak berakal, maka isyaratnya mufrad mu'annath. Jangan haula. Dan juga sifatnya juga mufrad mu'annas, bukan jadi datun, cukup tambah tak marbutah, dia mufrad dan mu'annas. Kenapa? Karena apa ini? Yang disifati dia adalah jamak tidak berakal. Jadi bedakan antara jamak yang berakal dengan jamak yang tidak berakal. Kalau jamak yang tidak berakal, kaidahnya apa tadi? Kullu jam'in mu'annas. Setiap jamak yang tidak berakal maka dia dihukumi mu'annas. Maksudnya mufrad mu'annas. Kullu jam'in mu'annasun. Setiap jamak yang tidak berakal adalah satu mu'annas, dihukumi dengan mufrad mu'annas. Kemudian baru latihan ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ada? Ada, ya. Itu balik. Kemudian baru latihan, ya. Hawilil mubtada'a, hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Hawilil mubtada'a, rubahlah mubtada' atau pindahlah mubtada' sami mawon fi kullin pada setiap minal jumalil atiyati dari jumlah-jumlah berikut. Jadi al-jumali itu jamak dari jumlah, jumlatun jamaknya jumalun, dari jumlah-jumlah berikut. Nah, kalau kalian perhatikan jumlah-jumlah yang berikut, jumlah jamak yang tidak berakal, al-atiyati menjadi sifatnya, dan atiyati menggunakan mufrad mu'annas. Karena jumal itu adalah jamak yang tidak berakal. Bukan minal jumalil atiyati dijadikan jamak mu'annas salim, enggak. Sifatnya dia mufrad mu'an mufrad mu'annas. Di setiap dari jumlah-jumlah berikut kepada jamak. Jadi mubtadanya ya. Tunggu dulu. Oh, jumlahnya dijadikan jamak. Hawilil mubtada'. Ya, jadi intinya adalah maksudnya dijadikan jamak setelah isim isyarat. Setelah isim isyarat. Maka isim isyaratnya bagaimana? Ya. Contohnya seperti hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Kalau gini Bang bagaimana? Ini adalah sebuah mobil. Bahasa Arabnya bagaimana, Bu? Hah? Ya. Satu orang yang nyaring. Ini adalah sebuah mobil. Ya hadhihi sayyaratun. Karena baitun muzakkar, tidak ada tanda mu'annas, maka dia muzakkar. Tetapi kalau sayyaratun diakhiri dengan tak marbutah mu'annas, maka menggunakan hadhihi. Kemudian baitunnya dijamak taksirkan, dan baitun tidak berakal, maka menjadi hadhihi buyutun. Ini adalah rumah-rumah. Atau bisa juga ini adalah perumahan, karena perumahan itu banyak. Nah, apa bahasa Arabnya ini adalah perumahan? Hadhihi buyutun, bukan hadza buyutun atau haula'i buyutun, salah, tetapi menggunakan isim isyarat mufrad mu'annas. Hadhihi buyutun, ya. Kemudian ya silakan, ini apa namanya, mudah saja ya. Silakan nomor satu dijawab, pian baca, kemudian jawab yang benar, kemudian terjemahkan. Ya, silakan nomor satu. Dari depan, sebelah kiri. Depan pian, kemudian sebelah kiri dari arah pian. dari depan TV. Ya, silakan. Pakai mikrofonnya. Oh, belum ada ya? Nomor satu ya. Ya, silakan nomor satu. Haza najmun. Ya. Hazihi nujumun. Artinya apa Bu? Hazihi nujumun. Ini bintang. Ya. Ini bintang-bintang. Ya, hazihi nujumun, ini bintang-bintang. Dan kalimat nujum ini banyak di dalam Al-Quran ya. Ada 1, 2, 3, ada 5 surah yang ada kalimat nujum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'idhan nujumu tumisat. Fa'idhan nujumu tumisat. Ada lagi wa'idhan nujumun kadarat ya. Ada di dalam Al-Quran. Silakan nomor 3 berikutnya. Haza kolamun. Ya. Hazihi aklamun. Artinya apa Bu? Ini pulpen. Ya. Ini pulpen-pulpen. Ya. Silakan nomor 2. Haza darsun. Ya. Hadihi durusun. Ya. Artinya ini pelajaran. Ini pelajaran-pelajaran. Ya. Jadi darsun itu pelajaran. Ada satu lagi pelajaran bahasa Arabnya adalah dirosah. Dirosah itu juga pelajaran. Darsun dirosatun. Nah, darsun jamaknya apa? Durus. Kita belajar buku apa? Durusul lugah. Artinya apa durusul lugah? Pelajaran-pelajaran bahasa. Tahu dah pian bahwa durus itu adalah jamak. Jamak dari darsun, durusun. Kemudian nomor 4. Haja babun. Ya. Hajihi abwabun. Artinya apa Bu? Ini pintu, ya. Ini pintu-pintu. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran ada beberapa kalimat abwab ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak lah, lebih dari 10 di dalam Al-Quran kalimat abwab ya. Abwabus sama. Nah, apa terjemahnya Bu? Abwabus sama'i. Pintu-pintu langit. Nah, pintu-pintu lah langit. Kemudian tentang kisah Nabi Yusuf. Wa ghallaqatil abwaba wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba. Apa arti wa ghallaqatil abwaba? Dan dia menutup pintu-pintu. Ini cerita istri siapa? Istri siapa sih? Imratul Aziz ya. Pembesar lah, pembesar ketika itu. Disebutkan ulama tafsir namanya Zulaikha. Dia berusaha untuk mengurung Nabi Yusuf. Caranya apa? Dengan bukan menutup satu pintu. Abwaba pintu pin. Banyak pintunya berarti. Pian bisa menggambarkan kalau pintu itu banyak, rumahnya haluskah besarkah? Besar. Jadi kita bisa menggambarkan cerita tersebut. Wa ghallaqatil abwaba, dan dia menutup pintu-pintu, banyak pintunya. Saking inginnya berbuat yang tidak-tidak kepada Nabi Yusuf, maka dia menutup semua pintu. Kemudian nomor 5. Silakan. Hadza nahrun, ya. Hadzihi anharun. Artinya ini sungai, ya. Ini sungai-sungai. Ya. Jadi nahrun artinya sungai. Kalau sungai-sungai artinya anhar. Ya, di dalam Al-Quran juga banyak kalimat anhar ya. Ini sangat banyak minta apa tajri mintah tihal anhar. Nah, tajri mintah tihal anhar. Jadi di surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, bukan satu tapi banyak. Sungai-sungai. Jadi kalau kita punya rumah, ya di depan kita sungai kecil, kita bahagia enggak? Bahagia, bagi banyak itu nah. Jadi intinya itu adalah kebahagiaan yang ada di surga. Kemudian nomor 6, ya silakan nomor 6. Tes. Ya. Hada jabalun. Ya. Hadihi jabalun. Bukan bu, coba diulang. Hada jabalun hadihi. Hada jabalun. Banyak gap. Hada jabalun. Hada yang 6 lo Ustaz. Nomor 6 ya. Nomor 6. Hada jabalun. Banyak ada panjang. Hada jabalun. Hada jabalun. Ya. Hadi jibalun. Artinya ini gunung. Ya. Ini gunung-gunung. Ya, jibal artinya gunung, gunung. Nah, di dalam Al-Qur'an pun juga banyak kalimat jibal, ya. Salah satunya adalah kaum 'Ad. Jadi kaum 'Ad ini adalah kaum yang postur badannya besar-besar lagi kuat. Saking kuatnya mereka, watan hitunal jibala buyutan. Yang perhatikan, watan hitunal jibala buyutan. Dan mereka memahat gunung-gunung. Nah, jibal kan jamak. Berarti bukan satu gunung saja yang dipahat mereka. Dan mereka memahat gunung-gunung menjadi buyutan, jamak juga. Rumah-rumah. Bayangkan pian gunung di tanah tandus di sana ya, di tanah Arab. Itu kan tanahnya, gunungnya bukan kayak kita yang lembek, enggak. Terkadang gunungnya batu. Tapi mereka pahat gunung-gunung tersebut, jamak jibal, menjadi buyutan, rumah-rumah. Berarti mereka sangat sangat kuat. Kemudian nomor 7, silahkan. Hada kalbun. Ya. Hadihi kilabun. Ya, artinya ini anjing. Ya. Ini anjing-anjing. Ya. Kilab ya, tidak ada di dalam Al-Qur'an kalimat jamak dari kalbun, kilabun ya. Tetapi kalau kalbun ada, mufradnya ada di dalam Al-Qur'an ya. Seperti di surah Al-Kahfi dan yang lain cukup banyak. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit ya. Di surah Al-Kahfi. Ada di hadis ya bahwasanya khawarij itu adalah kilabun nar. Nah, apa artinya, Bu? Orang-orang khawarij itu adalah kilabun nar. Anjing-anjing, sangat mengerikan ya. Anjing-anjing neraka. Ya, kemudian nomor 8, silakan. Hadza bahrun. Ya. Hadihi. Ya. Biharun. Ya, artinya ini laut. Ya. Ini laut-laut. Atau lautan ya. Nah, selain bihar, jamak dari bahrun ada yang lain. Dan ini dijadikan nama provinsi di Arab Saudi. Selain Bihar, jamaknya adalah Abhur. Nah, Abhur. Abhurun ya. Abhur, Abhur apa lupa kalau Latinnya. Jadi ada nama provinsi di Arab Saudi namanya Abhur. Berarti kan secara harfiah namanya apa? Lautan-lautan, walau alam. Apakah itu mungkin daerah pesisir ya? Maka disebut dengan Abhur atau Obur ya. Artinya lautan, laut. Dalam Al-Quran pun juga ada dua ayat. Wa idzal biharu sujjirat sama wa idzal biharu fujjirat. Itu di dalam Al-Quran ya. Apabila lautan-lautan itu dinyalakan, sujjirat dinyalakan, bernyala ya, seperti api. Karena hari kiamat itu lautan bagaimana prosesnya ya, sangat besar ya, seperti tsunami ya. Nah, jadi bihar menggunakan kalimat ya jamak lautan, lautan. Allah gulung di hari kiamat sehingga menjadi semacam tsunami yang sangat besar. Kemudian nomor 9. Hada kitabun, ya. Hadihi kutubun. Ya. Artinya? Artinya ini adalah buku, ya. Ini adalah buku-buku. Ya. Ini jelas ya artinya buku. Kemudian nomor 10, silakan. Hada himarun. Ya. Hadihi humurun. Ini adalah keledai. Ya. Ini adalah keledai-keledai. Ya, jadi mimnya enggak panjang, Bu ya. Humurun. Humurun ya. Bukan humurun. Jadi keledai, bukan kedelai lah. Keledai himar. Kalau keledai-keledai humurun ya. Di dalam Al-Quran ada dua surah, surah Fatir dan surah Mudathir. Wa humurun mukhtalifun alwanuha. Nah, perhatikan. Wa minal jibali judadun bidun wa hum. Nah, salah ini. Ulun salah, bukan humur ya, humrun ya. Yang salah. Bukan himar itu. Jadi beda antara humrun dengan humurun ya. Ulun salah. Cuma satu ya. Di surah Al-Muddathir, ka'annahum humurun mustanfirah. Ka'annahum humurun mustanfirah. Bukan humrun ya, beda maknanya. Kemudian nomor 11, silakan. Hadza sarirun. Ya. Hadhihi sururun. Artinya ini ranjang, ini ranjang-ranjang. Ya. Di dalam Al-Qur'an cukup banyak. Nah, biasanya di dalam Al-Qur'an ketika menceritakan tentang kasur-kasur ya, bercerita di mana? Di surga. Seperti di surah Al-Ghasyiyah. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga ada ranjang-ranjang atau kasur-kasur yang tinggi, yang tinggi. Kemudian di surah-surah juga yang lain. Kemudian nomor 12. Hadza daftarun. Ya. Hadzihi dafatirun. Ya, dafatiru. Ya, artinya ini buku. Buku tulis, Bu ya? Nggih. Ya. Ini buku tulis, ini buku-buku tulis. Ya. Kemudian nomor 13. Hadza maktabun. Ya. Hadihi makatibu. Artinya apa, Bu? Ini adalah meja. Ya. Ini adalah meja-meja. Ya. Kemudian kalau pian bahaji, ya. Maktab 1, maktab 2. Artinya apa, Bu? Meja 1, meja 2 itulah artinya. Pian misalnya nyasar, pian ke maktab ini ya, ke maktab itu ya. Nah, maktab di situ artinya apa, yuk? Ternyata bukan meja. Ternyata artinya adalah kantor. Nah, jadi maktab itu maknanya bisa meja atau kantor. Atau bagian atau biro, biro ya, biro 1, biro 2 ya. Itu maktab selain maknanya adalah juga meja. Kalau tambah tak marbutoh maktabah. Nah, maknanya apa, Bu? Perpustakaan jadinya. Jadi kalau ditambah tak marbutoh maktabun maktabatun, maka maknanya adalah perpustakaan, tempat buku. Dia menjadi isim makan, isim tempat. Maktabatun tempat buku, yaitu perpustakaan. Tempat tulisan ya, tempat tulisan atau tempat kitab. Maksudnya adalah perpustakaan. Kemudian nomor 14. Haza hundukun. Ya. Hazihi fanadikun. Enggak tanpa tanwin, Bu. Nanti lu jelaskan ya. Hazihi fanadiku. Ya, artinya ini hotel. Ini hotel-hotel. Ya. Kemudian nomor 15. Silakan. Hazihi sa'atun. Sa'atun. Ya. Terus ulang. Hazihi sa. Ya. Mikrofonnya mati-mati, Bu. Sa'atun. Ya, artinya ini jam. Ya, jam-jam. Bukan jam-jam, Bu ya. Jam-jam. Nah, jam itu umum, Bu ya. Jam itu umum. Tetapi kalau jam tangan, jam dinding, maka ada tambahan lagi. Ya. Jadi jam itu umum, tetapi kalau jam tangan ada tambahan lagi. Kalau jam dinding juga ada tambahan lagi. Jam tangan syaratnya apa? Tinggal tambah tangan. Sa'atul yad. Jam tangan. Sa'atul yadi. Jam tangan. Kalau jam dinding, dinding syaratnya apa? Sa'atul ha'id. Nah, jam dinding. Jam tangan, jam dinding. Ini hamzah ya, sa'atul ha'iti. Kemudian nomor 16. Hadihi sayyaratun. Ya. Hadihi sayyaratun. Artinya ini mobil, ya. Ini mobil-mobil. Ya. Sayyarah, ya. Di dalam Al-Qur'an, Bu, ada kalimat sayyarah. Contoh di surah Yusuf, qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarah. Apakah di zaman Nabi Yusuf ada mobil? Kan ada sayyarah. Maka jawabannya tidak. Tetapi sayyarah di sini maksudnya adalah bukan sayyarah maknanya mobil, ya. Sayyarah di sini qabilah, ya. Ya. Coba cari lagi. Oh, jadi sayyara itu adalah orang yang menginginkan tempat yang jauh. Alladzina yuriduna makanan ba'idan. Orang yang hendak pergi ke tempat jauh disebut dengan sayyara. Jadi kalau kita salah, Bu, ya, hati-hati. Ba'du sayyarah sebagian mobil. Ini di zaman Nabi Yusuf belum ada mobil. Jadi sayyarah bukan mobil. Sayyarah maksudnya adalah orang yang ingin pergi ke tempat yang jauh disebut dengan sayyarah. Ya. Kemudian ta'irah, silakan. Hadhihi ta'iratun. Ya. Hadhihi ta'iratun. Ya, artinya apa, Bu? Ini adalah pesawat, ya. Ini adalah pesawat-pesawat. Iya. Jadi terbang bahasa Arabnya adalah toro yatiru. Toro yatiru. Kalau burung toirun. Fa arsala alaihim toiran ababil. Toirun burung. Kalau sesuatu yang terbang toirun. Tetapi kalau dia pesawat maka tinggal tambah tak marbutah menjadi ta'iratun, ya. Kemudian misalnya ada laki-laki yang terbang, laki-laki yang terbang, Sidin minta bantuan jin misalnya, dan Sidin bisa terbang, maka bahasa Arabnya adalah rajulun ta'irun. Rajulun ta'irun. Kalau perempuan imra'atun ta'iratun. Makna secara harfiah. Tapi sekarang pesawat itu digunakan bahasa Arabnya adalah ta'iratun. Ya. Kemudian nomor 17. Nah, kalau sebelumnya dari 1 sampai 17 itu ini, sekarang itu, bahasa Arabnya itu. Ya, silakan. Dzalika najmun, ya. Tilka nujumun. Ya, artinya itu adalah bintang, itu adalah bintang-bintang. Ya. Kemudian nomor 19. Terakhir, ya. Tilka sayyaratun. Ya. Tilka sayyaratun. Ya, artinya ini mobil. Bukan ini. Itu tilka. Itu mobil. Ya. Itu mobil-mobil. Ya, itu mobil mobil, ya. Kemudian tadi kalau pin perhatikan, ya. Kenapa nomor 12? Perhatikan nomor 12, nomor 13, nomor 14. Dafatiru, makatibu, fanadiku. Kenapa tidak bertanwin? Sedangkan yang lainnya sa'atun bertanwin, sururun bertanwin, humurun bertanwin, kutubun bertanwin ya. Kenapa tiga ini nomor 12, 13, 14 jamaknya tidak bertanwin? Dafatiru, makatibu, fanadiku ya. Karena dia alasannya adalah karena dia jamak yang mengikuti wazan mafailu. Nah, karena dia jamak yang mengikuti wazan mafailu. Karena dia jamak mengikuti wazan atau timbangan mafailu. Mafailu. Karena dia jamak taksir yang mengikuti wazan mafailu. Contoh masjid, jamaknya apa? Masajidu. Bukan masajidun, tapi tanpa tanwin masajidu. Kemudian maktab, maka tibu. Maka tibu. Apalagi daftarun, dafa tiru. Maka dia tidak pakai tanwin. Qaidah, qawaidu. Ya, apalagi madrasah, madarisu, tanpa tanwin. Ya. PR belah, silakan. Silakan buka PR-nya, kemudian pian berhurufan lawan kawan sebelah. Baru kita koreksi masing-masing ya. Mengerjakanlah, Bu. Ya, mengerjakan. Seminggu sekali coba PR-nya. Sudah? Ya, sebutkan nomor satu, enggak ingat lagi soalnya apa. Ya, nomor satu apa, Bu? Tolong bacakan. Nomor satu. Pulpen kalian rusak, wahai para siswi. Pulpen kalian rusak, wahai para siswi. Kola mukunna. Kola mukunna. Rusak apa? Maksur. Maksurun. Nah, kolam ini mubtada. Maksurnya khobar mubtada. Bukan maksuratun ya, bukan mu'annath. Karena kolam muzakkar, maka khobarnya juga muzakkar. Kolamukunna maksurun ya tolibatu. Ya. Tanpa tanwin, karena dimasuki ya. Ya tolibatu. Pulpen kalian rusak, wahai para siswi. Kenapa kunna? Karena lawan bicaranya adalah para perempuan, para siswi, maka kaliannya harus mu'annas. Ar-raqmu tsani, mahwa soal. Ya, pertanyaannya apa nomor dua? Silakan baca. Ya, mikrofonnya kada mau kah? Wahai Muhammad, wahai siapa Muhammad, nama ibumu? Ya, wahai Muhammad, ya Muhammadu. Tanpa tanwin, asalnya kan pakai dan Muhammadun, tapi dimasuki ya, maka menjadi ya Muhammadu. Siapa nama ibumu ya? Ya Muhammadun, mas bukan man ya. Karena isim nama itu tidak berakal, tapi menggunakan ma. Masmu. Nah, bukan manismu, enggak. Masmu. Siapa nama ibumu ya? Masmu ummika. Mas bukan maismu ya, karena alif wasol. Masmu ummika. Kenapa harokatnya kasrah? Karena dia bersandar kepada isim. Seperti Abdullahi ismu ummi. Paham? Abdullahi Allahinya kasrah. Ismu ummi minya kasrah. Ya Muhammad masmu ummika. Wahai Muhammad, siapa nama ibumu? Kemudian nomor 3. Silakan bacakan. Kami adalah para dokter perempuan. Ya, berarti nahnu apa? Tabi atibba'u kah? Tabibatun kah? Tabibatun. Tabibba dokter perempuan. Tabibat. Dan nahnu ini ingat boleh digunakan untuk jamak laki-laki dan jamak perempuan. Nahnunya sama, tidak berubah. Nahnu tabibatun. Kalau kami adalah para dokter laki-laki, ya nahnu atibba'u, ya tidak berubah nahnunya. Kemudian nomor 4. Silakan. Saya telah pergi ke pasar setelah asar. Ya. Zahabtu kan telah ya. Fi'il madhi. Saya telah pergi ke pasar ila suqi setelah asar. Apa setelah? Ba'dal asri. Nah, ingat setelah ba'da dijarkan ya. Kalau ini dengan kasrah. Sama seperti Abdullahi, kalimat kedua kasrah. Ba'dal asri juga kasrah. Saya telah pergi ke pasar setelah asar. Nomor 5. Apakah kalian berdua arsitek? Apakah kalian berdua arsitek? Boleh menggunakan hamzah a atau hal. Ya, boleh saja. A atau hal. Apakah kalian berdua arsitek? Ya. Berarti apa? Hal antuma. Kalian berdua kan? Antuma. Hal antuma laki-laki perempuan ini? Hah? Oh, enggak ada. Apakah kalian berdua arsitek itu aja? Oh ya. Berarti kita kemudakarkan saja. Hal antuma muhandisan. Hal antuma muhandisan tanpa alif lam ya. Hal antuma muhandisan. Apakah kalian berdua dua arsitek? Karena ini dua, maka juga pasangannya harus diduakan. Apakah kalian berdua adalah arsitek? Ya. Nomor 6. Di mana ayahmu wahai Aisyah? Di mana ayahmu? Di mana bahasa Arabnya apa? Aina. Bukan ainu atau aini ya. Karena dia mabni, tidak berubah-ubah akhirnya. Aina abu. Nah. Abu ka apa ki? Ki. Karena lawan bicaranya seorang perempuan ya. Aisyatu tidak bertanwin. Ya Aisyatu. Kemudian ada lagi? Nomor 7 ada? Ada. Ya. Apakah kalian para pedagang wahai para siswa? Siswa apa siswi? Siswa. Siswa, ya. Boleh menggunakan a atau hal. Apakah kalian berarti apaan? Antum. Karena siswa, para siswa kan banyak. Apakah kalian? Kaliannya adalah domir antum. Apakah hal antum? A antum. Apakah kalian para pedagang ya? Para pedagang bahasa Arabnya apa? Tujarun. Nah, boleh menggunakan tujar atau menggunakan jamak muzakkar salim tajiruna. Boleh. Tajiruna. Wahai para siswa ya, boleh menggunakan tulabu ya, tulabu atau talibuna, bisa menggunakan jamak mudzakkar salim. Nah, antum tujarun atau tajiruna ya tulabu tanpa tanwin karena dimasuki ya. Kemudian ya tulabu atau talibuna. Habis. Ada lagi? Habis. Ada yang salah satu enggak? Ada? Salah dua ada? Salah tujuh ada? Salah enam ada? Salah tiga adalah salah tiga. Ada. Salah dua? Ada. Kerda? Ada. Kerda jelas. Ada enggak salah dua? Ada. Salah satu ada? Ada. Berarti salah dua ya, paling sedikit. Ya. Ini ngalih apa? Sulit, Bu. Ngalih apa gampang? Jadi memang harus teliti dari domirnya, dari huruf harokat akhirnya ya, harus teliti. Ya. Ya, latihan lagi, PR ya. PR. Kita sampai halaman berapa ini? Halaman 94 ya. PR. Nomor 1. Siap-siapkan buku tulisnya. Nomor 1. Ini adalah itu tambahan ya. Ini adalah itu tambahan. Ini adalah apa yuk? Ini adalah jam tangan kaki. Ini adalah sekolah. Ini adalah sekolah. Berarti dia jamak ya. Tinggal pian cari apa jamak dari sekolah. Ini adalah sekolah. Mereka ini nomor dua ya. Nomor dua, mereka ini adalah para ustazah. Nah, berarti ustazah itu dijamakkan. Ini adalah para ustazah atau guru perempuan. Boleh menggunakan ustazah atau guru perempuan dengan kalimat yang lain. Nomor tiga, itu ya, itu adalah papan tulis. Nah, jadi intinya adalah kalau ulun mengatakan ini adalah papan tulis, maka setelah adalah itu pakai tanwin. Ini adalah papan tulis, mereka itu adalah para siswi misalnya, maka setelah adalah itu pakai tanwin dan jangan pakai alif lam. Karena khobar mubtada itu dia kebanyakannya pakai tanwin. Khobar mubtada kebanyakannya pakai tanwin, bukan pakai alif lam. Kemudian nomor berapa? 4 ya. Nomor 4. Wahai para siswi, apakah kalian para dokter? Nah, anak siapa nangis? Nomor 5. Di mana rumah kalian? Di mana rumah kalian, wahai para dokter laki-laki? Para dokter dalam kurung dokter laki-laki. Di mana rumah kalian, wahai para dokter? Dokter di sini adalah para laki-laki. Muhammad adalah seorang siswa. Muhammad adalah seorang siswa. Muhammad adalah seorang siswa. Dan rumahnya di depan masjid. Dan rumahnya di depan masjid. Sudah? Kemudian nomor 6. Ah, 7 ya. Terakhir berarti kalau 7. Nomor 7. Ya. Aku adalah seorang siswi. Aku adalah seorang siswi. Aku adalah seorang siswi dan namaku Hindun, gitu aja ya. Saya adalah seorang siswi dan namaku Hindun. Iya, cukup 7 dulu ya. Masih ada 10 menit. Ada pertanyaan? Ustaz. Ya. Setelah huruf nida, ya, itu isim setelahnya itu nakirah ya, tanpa alif lam. Enggak, dia harus dibuang. Jadi hukum isim setelah nida itu bermacam-macam. Kalau dia bentuknya tunggal, bukan mudhaf ilaih, maka dia tidak pakai alif lam dan tidak pakai tanwin. Jadi kalimatnya tunggal, tidak beridhofat dengan kalimat lain. Perhatikan setelah. Ya, ulun contohkan dengan tulisan. Jadi itu tentang ahkamul munada, ya, hukum-hukum setelah ya, setelah huruf nida. Huruf nida ada ya, ada a, ya, ada ai dan seterusnya. Tidak cuma dengan ya. Ya ayah, ya ayah juga ada huruf nida. Contoh yang paling masyhur huruf nida adalah ya, panggilan, wahai. Kalau kalimat setelah ya ini tunggal, bukan beridhofat dengan kalimat lain, maka dia dhammah, tidak pakai tanwin dan tidak pakai alif lam. Secara asal kalimat talib, dia wajib pakai tanwin atau pakai alif lam, talibun atau at talibu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Secara asal kalimat itu seperti talib, kalau enggak pakai tanwin atau pakai alif lam. Ketika dimasuki ya, maka tanwin tidak ada, alif lam tidak ada, dan dia dhammah. Maka menjadi apa? Ya talibu, wahai siswa. Kalimat Muhammadun, dia cuma pakai tanwin dan tidak ditemukan pakai alif lam karena dia nama. Kedua, dia menemukan kalimat Muhammad al-Muhammadun enggak ada karena dia nama dan dia cuma pakai tanwin. Secara asal dia pakai tanwin, tetapi tatkala dimasuki ya, maka menjadi ya Muhammadu, tidak pakai tanwin. Ya Muhammadu. Ini kalau kalimatnya tunggal. Ini kan satu saja, ini cuma satu saja. Tetapi tatkala kalimatnya beridhofat, bersambung dengan kalimat lain, seperti Abdullah, Abdun dan Allah. Abdun digabungkan dengan kalimat Allah, jadi Abdullahi. Abdullahi. Kalimat yang kedua harus dijarkan dengan kasrah. Allah, Allahi. Ketika dimasuki ya, wahai Abdullah, nah, maka kalimat yang pertama harus difathahkan menjadi apa? Ya Abdullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Ummul Mukminin, apalagi ya Nabi Allah, ya Habiballah, pasti fathah. Kenapa? Karena setelah ya dia beridhofat Abdun dan Allah dua kali kalimat. Kalau cuma satu, maka tanpa tanwin dan tanpa alif lam, tetapi dia didomahkan. Bisa dipahami, Bu? Bisa ya. Karena dia kalimatnya bergabung, Abdun dan Allah, Abdullahi, menjadi ya Abdullahi, ya Rasulullahi, ya Habiballahi, ya bena ummi misalnya, ya Aba Hurairah. Apa lagi contohnya? Ya Ummul Mukminin, ya Habiballah, ya Safiyallah, ya Habibar Rahman misalnya. Kalau dia kalimat setelah yaitu dua, terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih, ya dua ini digabungkan menjadi satu, maka kalimat yang pertama harus fathah. Ya Rasulallahi, ya Habiballah, ya Abdullahi, ya Abdurrahmani, ya Ummul Mukminin, dan seterusnya. Bisa dipahami, Bu? Ya. Bisa. Makanya kalau kalian perhatikan setelah ya, kalau dia kalimatnya tunggal bukan dua, maka setelahnya apa? Dhammah kan? Ya tulabu, ya talibatu, ya atibba'u, ya Muhammadu, ya Aisyatu, dan seterusnya. Ya, ada lagi? Silakan. Yallahu, yallahu, ya. Bukan yallaha, yallahu biha, yallahu biha. Harakatnya hu, karena setelah ya kalimatnya tunggal, Allahu, ya. Beda dengan ya mujibas sa'ilin. Nah, ya mujibas sa'ilin, wahai zat yang mengabulkan para orang yang meminta. Itu setelah ya adalah dua kalimat, mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya Rabbal Alamin, sama ya Rabbal Alamin, karena di setelahnya dua kali kalimat, ya idofat mudof dan mudof ilaih. Ya Rabbal Alamin, ya mujibas sa'ilin, apalagi ya ya Nasiral Mazlumin misalnya, ya Arhamar Rahimin. Nah, ya Arhamar maknya fathah ya, karena dia bersambung dengan kalimat lainnya Arhamar Rahimin, maka maknya harus fathah, ya Arhamar Rahimin. Ya, ada lagi? Ya mujibah sa'ilinnya tadi itu, sa'ilinnya itu ya kah, ini Ustaz? Ya. Yang ya mujibah sa'ilina kan? Ya. Sa'ilina, karena dia jamak mudzakkar salim. Jadi ada jamak mudzakkar salim itu ketika dia dijarkan dengan ya. Kalau dia isim mufrad ya, maka jarnya dengan kasrah seperti Abdul, ya Abdullahi, karena dia Allah lafaznya mufrad. Atau anak Zaid, ya bena Zaidin, Zaid isim mufrad. Tetapi kalau bentuknya jamak mudzakkar salim seperti alamina, alamina, atau muslimina, muslimuna menjadi muslimina. Jadi perubahannya bukan dengan harokat, tapi dengan huruf ya. Ini pelajaran di Nahu ya. Jadi jamak mudzakkar salim itu bisa ditambah waw dan nun, atau ya dan nun. Belum tadi cuma menyebutkan waw dan nun saja. Waw dan nun ketika dia marfu. Pernah dengar istilah marfu? Ketika jamak mudzakkar salim itu marfu, maka dia ditambah dengan waw dan nun. Tetapi ketika dia mansub dan majrur, maka dengan ya. Perubahannya bukan dengan harokat, tetapi dengan huruf. Ya mujibas sa'ilina, asalnya kan sa'iluna, isim fa'il dari kata sa'ala yas'alu, sa'ilun, sa'ilina. Mujibas sa'ilin, mujiba sa'ilina. Jadi ini namanya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Asalnya kan sa'ilun ketika mufrad. Ketika dia dijamakkan tinggal tambah waw dan nun. Tetapi ketika waw dan nun ini ditambahkan ketika dia marfu, kan kalimat yang kedua kalau beridofat dia otomatis majrur. Nah, jamak mudzakkar salim ini majrurnya dengan huruf ya. bukan dengan baris atau harokat. Beda dengan isim mufrad. Semoga pian paham. Ini pembahasannya di nahwu. Ya. Ada lagi? Dah. Ya, satu menit lagi ya. Cukup gin. Ini yang bisa ulun sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.